بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ودا إخوانا في الدين وإخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tanpa hentinya memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat yang banyak sekali, yang besar, yang tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita perkirakan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur sehingga terus mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Juga salam dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai panutan kita. Kembali di siang hari ini kita membaca kitab Tadkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alim wal Muta'allim karya Al-'Allamah Muhammad bin Ibrahim Ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca adab bagi orang yang alim, bagi orang yang berilmu, terhadap dirinya adab yang keenam, yaitu untuk senantiasa menjaga syariat-syariat Islam atau syiar-syiar Islam dan amalan-amalan Islam yang nampak seperti sholat berjamaah, menebarkan salam, amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya. Berikutnya kita membaca adab yang ketujuh. Berkata rahimahullah, an-nau sabi', jenis yang ketujuh atau adab yang ketujuh. Ayu hafidha 'alal mandubatil syara'iyatil qawliyah wal fi'liyah. Ayu hafidha, menjaga, memelihara al-mandubat, hal-hal atau perkara-perkara yang dianjurkan oleh syariat, al-qawliyah wal-fi'liyah, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan. Jadi bagi orang yang berilmu, hendaknya dia menjaga perkara-perkara yang sunnah, telah dia menunaikan yang wajib, mengamalkan sesuatu yang dianjurkan. Fayulazimu tilawatul Quran wa dzikrullahi ta'ala bil qalbi wa lisan. Maka dia tidak meninggalkan, dia terus-menerus menjaga, memperbanyak membaca Al-Quran, banyak zikrullah, banyak mengingat Allah, banyak menyebut Allah, banyak berzikir. Bil qalbi wa lisan, dengan hati dan lisan. Jadi membaca dengan hati dan lisan, berzikir dan mengingat Allah dengan hati dan lisan. Tidak hanya lisannya yang membaca, tidak hanya lisannya yang menyebutkan zikir, akan tetapi juga hatinya ikut serta memahami Al-Quran, memahami apa yang dia baca. Wa kadzalika ma warada min da'awati wal adhkar fi ana'il laili wan nahar. Demikian pula dia menjaga, dia tidak meninggalkan apa-apa yang sudah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa doa-doa maupun zikir-zikir di waktu malam maupun siang. Menjaga zikir pagi dan petang, zikir ketika mau tidur, Dzikir setelah sholat. Dan dikatakan bahwa wadzakirina Allah katsiran, orang yang banyak berzikir adalah orang yang menjaga zikir sebelum tidur, orang yang menjaga zikir pagi dan petang, dan orang yang menjaga zikir setelah sholat. Itu dikatakan adzakirina Allah katsiran, orang yang banyak mengingat Allah, yang banyak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. ومن نوافل العبادات من الصلاة والصيام وحج البيت الحرام وصلاة النبي على النبي صلى الله عليه وسلم. Juga menjaga, tidak meninggalkan ibadah-ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunnah, baik sholat sunnah atau puasa sunnah atau berhaji ke Baitul Haram. Mungkin haji yang sunnah, dia pernah berhaji yang wajib, kemudian dia haji lagi untuk haji yang sunnah. Wassalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun menjaga, orang yang alim itu senandanya menjaga, mengucapkan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna mahabbatahu wa ijlalahu wa ta'zimahu wajibun. Maka sesungguhnya mencintai Nabi, memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi adalah wajib. Hukumnya wajib. Mencintai utusan Allah dan memuliakan utusan Allah adalah wajib. Bahkan Allah dan Rasulnya itu adalah hendaknya yang paling pertama, yang paling dicintainya. Ayyuminu ahadukum hatta aku na ahabba ilahi min walidi wa walidi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian dan keimanan yang sempurna sampai aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada manusia seluruhnya, kata Nabi. Jadi Allah dan Rasulnya adalah orang yang pertama yang kita cintai sebelum yang lain. Allah dan Rasulnya yang lebih kita kedepankan daripada yang lain. Wal adabu inda sama' ismihi wa dhikri sunnatihi matlubun wa sunnatun. Beradab ketika mendengar nama beliau disebut, ketika sunnah beliau disebut, itu matlub, itu yang diminta, itu yang dituntut. Wasunnah, dan itu adalah perkara yang sunnah. Mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad ketika nama beliau disebut adalah perkara yang sunnah. Demikian pula ketika sunnah-sunnah beliau itu disebut, kita hendaknya senantiasa beradab, mendengarkan dengan baik dan memahaminya, berusaha memahaminya. Kana Malikun rahimahullah, adalah Imam Malik rahimahullah, idza dzakara an-nabiyya yataghayyara launuhu wa yanhani. Adalah Imam Malik rahimahullah, beliau apabila ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam yataghayyar launuhu, berubah warna beliau, berubah raut muka beliau, wa yanhani, dan beliau menunduk. وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي عنده استفر لونه. Demikianlah Ja'far bin Muhammad ketika disebut Nabi SAW di sisinya, walaupun isfarra launuhu, menjadi berubah kuning wajah beliau, raut muka beliau. Wa kana Ibn Qasim idza ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan adalah Ibnu Qasim apabila beliau ingat Nabi صلى الله عليه وسلم يجف لسانه, beliau pun jadi kaku lidah yang ada di mulut beliau. هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, dikarenakan takut, karena merasa kagum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa segan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini demikian salaf, bagaimana mereka sangat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa besar kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullah, وَيَنْبَغِي لَهُ وَإِذَا تَلَى الْقُرْآنَ أَيَتَفَقَّرَ فِي مَعَانِيهِ وَأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ وَوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ وَالْوُقُوفِ عِنْدَ حُدُودِهِ وَيَنْبَغِي لَهُ. Dan sudah seyogianya bagi orang yang berilmu apabila dia membaca Al-Quran untuk dia memikirkan, memahami makna-maknanya, arti-artinya, memahami perintah-perintahnya, memikirkan larangan-larangannya, memikirkan janji Allah, ancaman Allah dalam Al-Quran, berhenti di sisi batasan-batasannya, tidak melampauinya. Wal yahdhar min nisanihi ba'da hifdhihi. Dan hendaknya dia berhati-hati dari melupakan ayat-ayat Al-Quran setelah dia hafal. Dari apa yang dia hafal, setelah membaca, paham isinya, juga hafal, maka hati-hati dari melupakan Al-Quran, dari melupakan apa yang telah dia hafal. Dan sungguh lupa dan malas itu adalah penyakitnya para penuntut ilmu, sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i, an-nisyan wal malal, melupakan ilmu dan bosan menuntut ilmu adalah penyakitnya para penuntut ilmu. Faqad warada fil akhbar an-nabawiyyati ma yasjaru an dzalik. Dan sungguh telah datang di dalam berita-berita atau kabar-kabar kenabian yang datang dari Nabi, apa-apa atau hadis-hadis yang melarang dari hal itu, melarang dari melupakan hafalan Al-Quran. Telah datang beberapa hadis dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ada hadis tapi sanadnya sangat lemah sekali. Disebutkan dari Sa'ad bin Ubadah, cara marfu disebutkan ma min minim mari'in yaqra'ul Qur'an summa yansahu illa yaumul qiyamah ajadham. Disebutkan dalam hadis, tidaklah seseorang itu membaca Al-Quran kemudian dia melupakannya kecuali dia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan terpotong. Ini dalam riwayat yang lain disebutkan dari hadis Anas bin Malik, wa'aridat alayya dhunubu ummati falam ara dhanban a'zama min suratin min al-Qur'an aw ayatin utiyaha rajulun summa nasiyaha. Ditambahkan kepadaku dosa-dosa umatku, saya tidak melihat satu dosa pun yang paling besar daripada surat Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an yang diberikan, yang dianugerahkan kepada seorang kemudian dia melupakannya. Tapi sekali lagi, hadis seputar ini itu ada kelemahan karena asalnya lemah. Kemudian datang dari asar-asar salaf, perkataan salaf diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam Fathailul Quran, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, inilah amkutu al-qari'ah an arahu saminan nasiyan lil Quran. Sungguhnya saya membenci pembaca Al-Quran yang saya lihat dia itu gemuk dan dia melupakan Al-Quran. Mungkin ya dia hafal kemudian dia lupa, tidak berusaha dia jaga. Kemudian berkata Ibnu Sirin tentang orang yang lupa Al-Quran, hafalan Al-Qurannya, kanu yakrahuna wa yaquluna fihi qawlan syadida. Mereka, para salaf, mereka membencinya. Benci orang yang sudah hafal Al-Quran kemudian dia tidak berusaha menjaganya. Mereka mengatakan tentang hal itu dengan perkataan yang keras. Dan perkataan yang keras. Dan asar-asar ini disesuaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Adapun hadis yang marfu dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bi'sama li ahadihim ayaqulu nasitu ayatan kaita wa kaita bal huwa nusiya. Kata Al-Qadhi Iyad menjelaskan hadis ini, bisal maknanya adalah bisal hal, sejelek-jelek keadaan adalah keadaan orang yang hafal Al-Quran kemudian dia lalai hingga dia lupa dari apa yang dia hafal. Wasara yakul, lalu dia pun berkata, nasi itu saya lupa ini dan itu. Nasi itu ayatan kaita wa kaita, saya lupa ayat ini dan itu, begini dan begitu. Nabi mengatakan bal huwa nusya, bahkan itu karena dilupakan. Allah yang menjadikan dia itu lupa. Wahuwa lam yansi, kata Al-Qadhi selanjutnya, wahuwa lam yansihi bin kibali nafsihi. Dia tidak lupa dari sisi dirinya. Wa innama ansahu Allah ta'ala uqubatan lahu ala ghaflati anhu. Tetapi tidak lain Allah yang melupakan dia melupakan dia sebagai akibat karena dia lalai dari Al-Quran. Jadi dari keterangan ini tadi nampak sebagian ulama itu berdasarkan dari sini mereka berpendapat apa? Tercelanya orang yang hafal Al-Quran lalu dia melupakannya atau tidak perhatian lagi terhadap hafalannya. Ya. Kita lanjutkan dalam kitab. فَالْأَوْلَىٰ يَكُنَ لَهُ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وِرْدٌ رَاتِفٌ أَيُخِلُّ بِهِ. Dan yang paling utama, dia setiap harinya menyebutkan atau membaca wirid. Setiap harinya membaca wirid, berzikir, ratib secara teratur, secara rutin. Ada zikir pagi dan petang dijaga setiap harinya. Ayo khallu bihi. Dia tidak merusaknya. Dia tidak meninggalkan dari wirid setiap harinya. Dari berzikir setiap harinya. Fa in ghuriba alaihi fa yawmun wa yawmun. Maka jika dia ghulib terkalahkan, tidak bisa tiap hari, tidak mampu tiap hari membaca zikir-zikir, maka ya hari ini dia baca, besok tidak, besok lagi baca zikir, besok lagi tidak. Ya. Tapi yang paling utama apa? Tiap hari membaca zikir-zikir. Ya, memang diamalkan tiap hari. Fa in ajaza fa fihi li fa fi lailatay thulatsa wal jum'ah. Li'tiyadi bi talatil ishtighali fihima. Dan jika dia juga tidak mampu sehari baca sehari tidak, dia pun tidak mampu, maka dia baca di dua malam, malam Selasa dan Jumat. Ya. Membaca secara khusus zikir di hari, di malam Selasa dan Jumat, kita tidak tahu dalilnya, kecuali apa? Memperbanyak solawat di hari Jumat, membaca ya, surat Al-Kahfi di hari Jumat, itu ada dalilnya yang sahih. Ni'tiyadi bi talatil ishtighal fihima. Agar terbiasa memberanikan diri sibuk fihima di malam-malam tersebut. Wa qiraatul Qur'an fi kulli sab' wa qiraatul Qur'ani fi kulli sab'ati ayyamin furdun hasanun waroda fil hadis. Membaca Al-Qur'an di setiap 7 hari adalah wirid yang baik dan telah datang hadis tentang hal itu. Telah datang di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr, disebutkan lafaz hadis faqra'hu fi sab' wa la tazid ala dzalik. Bacalah itu di sab' dalam 7 hari dan kamu jangan lebih dari itu. Jadi membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Setiap 7 hari sekali. Minimal. Dan ada hadis yang menyebutkan larangan khatam Al-Quran di bawah 3 hari. Dan larangan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ya. Ini. Kemudian apa? Berarti ada pertentangan antara hadis-hadis? Tidak. Ya. Di antara ulama ada yang menjelaskan tentang banyak membaca Al-Quran, khatam Al-Quran di waktu-waktu yang mulia, seperti di bulan Ramadan. Hal itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang menyebutkan larangan khatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Bahkan larangan itu hanya di waktu-waktu atau di luar waktu-waktu yang utama. Adapun di waktu-waktu yang utama, maka boleh khatam Al-Quran kurang dari 3 hari. Jadi nanti disebutkan membaca Al-Quran setiap 7 hari sekali khatam, itu bagus. Wa amila bi Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengamalkan hal itu. Wa yuqal man qara al-Qur'an fi kulli 7 ayyam lam yansihi qattu. Dan dikatakan barang siapa yang membaca Al-Qur'an setiap 7 hari sekali khatam, maka dia tidak akan lupa. Dia tidak akan lupa. Jadi ini salafus soleh, mereka mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i itu setiap bulannya khatam sebanyak 60 kali. Ya. Ini menjadi nasihat bagi kita semua untuk banyak membaca Al-Quran, berikut mengkhatamkannya dan dibaca dengan tartil supaya lebih bisa memahami isinya dan lebih terkesan di hati. Demikian yang bisa kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa habibakumullah.